Macam makhluk kasih, lainlah diriku seperti Hage Maru kiut sekali, susah mau dicari. Baju rombengan 5 ringgit 3. Aku ketawa, tersenyum. Bila ku lihat boyfriend barumu, melihatku dengan garang, serupa samseng jalanan. Itukah boyfriendmu, itukah cintamu, muka sebiji macam makhluk kasih. Lainlah diriku seperti Hage Maru kiut sekali, susah mau dicari.